Iya. Dikasih kembali barang Yesusan. Hadir satu nuansa indah. Bonekro Audio Studio Bintang. Tanya-tanya kepada awan, mengapa aku kehausan di tengah